Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'ad. Ikhwati fillah, para tulab santri takhasus di Masjid Umar, Desa Selacau, juga para netizen di mana saja anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa ya. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran tentang i'rab, khususnya tanda rafa dengan dhammah. Kita review sebentar pelajaran yang telah lalu. Ada berapa macam i'rab? Ada berapa? Empat. Apa saja? Rafa, nasab, khafad, dan jazm. Taib. Ada berapa tanda rafa? Empat. Apa saja? Dhammah, wau, alif, dan nun. Taib. Kita sudah membahas tanda rafa dengan dhammah. Ya. Coba dibaca. Fa'amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'ah. Apa artinya? Adapun dhammah menjadi tanda bagi rafa di dalam empat tempat. Satu apa? Fil ismil mufrad wa jam'i taktsir wa jam'il mu'annas salim dan wal fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Yaitu dalam isim mufrad. Kita sudah bahas isim mufrad ya. Kemudian dalam jamak taksir, ketiga dalam jamak mu'annas salim, keempat dalam fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu pun. Kita sudah membahas tanda rafa dengan dhammah pada isim mufrad, sudah ya. Terus sudah membahas tanda rafa dengan dhammah pada jamak taksir, sudah ya. Baru dua kan? Tinggal tiga dan empat. Kalau enggak salah ada PR kan? Ada PR. Empat soal ya. Satu soal tapi empat. Saya mulai dari Ashabul Yamin. Berempat, tulis di papan tulis. Satu orang, satu soal. Ayo cepat. Ayo, yang mana saja. Siapa cepat, dia dapat yang mudah. Bagi dua, borna di sebelah sana satu, sebelah sini satu. Ya. Nih. Dibaca terus. Jalu yang sukuna yanso yang sukuna annisaa min waroil hijabi. Ya, i'rab ar-rijalu mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Iya. Yansahuna fi'il mudhari, fi'lun mudhari'un. Oh ya. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi nun. Udah. Nanti terus. Al-wawu wawu jama' mabniun 'ala sukun. Fi mahalli raf'i. Wow, sebagai fa'il, Ustaz. Fa'il. Jadi al-wawu jam'in mabniun ala sukun fi mahalli raf'i fa'ilun. Ya, gitu. Terus jumlah wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'i khobarun. Khobar, ya. Terus an-nisa'a maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Fathatun. Fathatun zahiratun fi akhirihi. Min harfu jar. Waro'a. Waro'i. Kenapa waro'i? Majrur. Min. Bi. Bi min. Wa alamatu jarrihi kasroh. Kasrotun. Kasrotun zahiratun fi akhirihi. Al-hijabi. Oh. Wahuwa mudhaf. Iya, wahuwa mudhaf. Wara, wahuwa mudhaf. Terus? Al-hijabi mudhaf ilaih. Walamatu mudhaf. Mudhafun. Mudhafun ilaih majrurun. Mudhafun ilaih majrurun. Wa. Walamatu jarihi. Bil kasroh. Kasrotun zohiratun fi akhirihi. Lumayan. Cok baca yang lancar. Ar-rijalu yansohuna an-nisa'a min waro'il hijabi. Min waro'il hijab. Taib. Barakallahu fiqh. Ya benar. Hayat nomor dua. Ar-rijalu nasohu an-nisa'a min waro'il hijabi. Sing sing lancar. Ar-rijalu nasahu an-nisa min waro'il hijabi. Iya. Ar-rijalu nasahu an-nisa'a min waro'il hijab. Sok. Ar-rijalu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Nasahu li'annahu isim mufrad. Iya gitu. Oh. Heh. Ar-rijal itu apa artinya? Oh. Li'annahu. Li'annahu jam jam taksir. Jam taksir. Apa mufradnya? Mufradnya rajul. Ar-rajul ya, jamaknya rijal. Terus nasahu fi'lun madiun. Madin bukan madiun. Fi'lun madin. Fi'lun madin. Wa mabniun ala fathi nasahu ala dhamma. Terus kenapa mabniun ala dhamma? Biasa kan mabniun ala fathi, pasti ada alasan. Mabniun ala dhamma li karena bersama litisolihi bil wawil jam'i. Iya, bil wawil jam'i. Terus al wawu wawil jam'i. Terus an-nisa belum rusuhan. Fa wahuwa al wawu jam'i mabniun al wawu jam al wawu wawil jam'i mabniun ala dhamma ala sukun fi mahali rafi wa huwa fi mahali rafi fa'ilun. Terus wal jumlatu ala minal fi'li wal fa'ili khabar fi mahali raf'i khabar mubtada. Ya. An-nisa'a maf'ulun bi man mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Iya. Min harfu jar. Iya. Waro'i. Majrur. Bimin. Majrur bimin. Nas. Wa'ala. Wa'alamatu jarrihi kasrotun zahiratun. Ya. Di akhirhi. Ya. Al-hijabi. Wahuwa. Wahuwa mudhaf. Wahuwa mudhaf. Al-hijabi. Ulun bih. Mafulun bih. Mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Rada miripnya maful bih mudhaf ilaihnya. Suka ketuker ya. Mudhafun ilaih. Majrurun. Majrurun. Bi. Wa'alamatu. Wa'alamatu. Jarihi kasroh. Kasrotun. Fi akhirhi. Zahirotun. Zahirotun fi akhirhi. Iya. Cing baca sing lancar. Arrijalu nasahu. Nasahun nisa'a. Min wara'il hijab. Iya, barakallahu fiik. Rasid. Nasahu ar-rijalu an-nisa'a min wara'il hijabi. Ulang, ulang. Nasahu ar-rijalu. Itu ma'ar-rajulu. Oh, ar-rajulu. Korek. Koreksi. Ya. Ayah. Nasahu ar-rijalu an-nisa'a miwara'il hijab. Coba ya Rab. Nasahu fi'il madhi mabni dhammah li'itisali al-wawi. Litisolihi biwawil jam'i. Litisolihi biwawil jam'i. Terus? Fi mahali rob'i khobarul mubtada. Ini ismiyah apa fi'liyah? Ismiyah fi'liyah? Fi'liyah. Emang fi'liyah ayat mubtada khobar gitu? Gak ada. Ini kan fi'il fa'il. Terus? Jadi wawunya itu waw jamak. Terus mabni sukun. Sukun. Mabni sukun. Sebagai fi mahali. Fi mahalil rafi. Rafi. Fa'ilun. Fa'ilun. Terus alif. Ta arijal sok. Ar-rijalu fa'il. Kan ada dua tuh meureun fa'ilna tadi wau fa'il ya fa'il. Ar-rijalu maf'ul. Yang berbuat siapa? Berarti ada yang salah di sini. Apa coba yang salahnya? Fi'il madhi. So, gimana benarnya? Nasoha. Nasoha. Jadi walaupun fa'ilnya jamak untuk jumlah fi'liyah ya, untuk jumlah fi'liyah, walaupun fa'ilnya jamak, fi'ilnya tetap untuk yang mufrad ya. Sok. Jadi ulangi nasohar bala baca. Nasoha ar-rijalu an-nisa'a miwara'il hijabi. Sekarang alif lamnya jangan dibaca, ini semua syamsiah. Coba. Nasoha ar-rijalu an-nisa'a. Tuh dibaca deh. Sok. Nasohar. Nasohar rijalu an-nisa'a. Ta an-nisa'ana ulah pakai alif lam. Oh, rijalun. Nasohar rijalan. Rijalun nisa'a miwaro il miwaro i hijabi. Iya, sama ya Rab. Nasoha fi'lul madi mabni alal fathi. La mahalla lahu minal i'rab. Terus ar-rijalu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatu dhahiratu. Dhammatun dhahiratun. Dhahiratun fi akhirhi. Li'annahu. Li'annahu ismul jam'i. Bukan islam jam'i. Jam'ut. Jam'ut taksir. Jam'ut taksir. Terus an-nisa'a maf'ulun bih. Iya. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirhi. Min harfuz jar. Wara'i majrur bimin wa mudob. Wa alamatul jarrihi kasratun zahiratun fi akhirhi. Wa huwa mudob. Al hijabi mudob ilaih majrurun wa alamatul jarrihi kasratun zahiratun fi akhirhi. Tay barakallahu fik ijlis. Terakhir yang suhur rijalun nisa'a miwaro il hijabi. Ya. Yang suhu fil mudoriun. Fi'lun mudoriun. Fi'lun mudoriun. Marfu'un. Wa alamatu rafihi. Domatun. Dohiratun. Fi akhirihi. Arijalun. Arijalun. Arijalu. Fa'ilun. Fa'ilun. Marfu'un. Wa alamatu rafihi domatun dohiratun fi akhirihi li'annahu jamu taksir an-nisa'a maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dohiratun fi akhirihi min harfun jar waro'i majrur bi min wa alamatu jarihi dohiratun kasratun dohiratun fi akhirihi wa huwa mudof. Ya, terus al hijabi mudof ilai majrur wa alamatu jarihi kasratun dohiratun fi akhirihi. Baik, barakallahu fiik. Pada paham prinsipnya sudah paham, cuma belum lancar ya. Agar tambah lancar harus sebanyak diberi PR, tugas. Taib, sebelum kita lanjut ada pertanyaan. Yan Sohu, Nasoha Yan Sohu. Ada lagi? Apa Dik, Din? Ini kan dari pertemuan awal belum ditulis Arabnya gitu semua. Harusnya kreatif nulis sendiri. Mun salah enggak dikoreksi. Taib, nanti ana tulis ya setiap i'rab bahasa Arab. Taib, kalau sudah faham tanda rafa dengan dhammah pada isim mufrad, kedua pada jamak taksir. Sekarang kita yang ketiga ya. Baca. Fil jam'il mu'annasis salim. Alamatul rafi bid dhammati fil jam'il mu'annasis salim. Apa artinya? Tanda rafa dengan dhammah pada jamak mu'anas salim. Apa arti jamak mu'anas salim? Jamak untuk wanita tapi salim. Apa arti salim? Selamat dari apa? Dari ketidakteraturan alias teratur. Apa tanda jamak mu'anas salim? Alif dan ta. Contoh, coba bikin kalimat. Para wanita muslimat sedang mengajarkan Al-Quran kepada murid-murid mereka. Wah, lumayan ya. Sok. Para wanita muslimat, al-muslimatu sedang mengajarkan. Apa mengajarkan? Allama yu'allimu atau boleh darrasa yudarrisu. Sedang mengajarkan. Mengajarkan. Yu'allimu. Yu'allimu. Untuk hunna. Untuk hunna apa? Ini aja dulu tuh. Fi'liyah dulu. allamat. Ya. Allamat al-muslimatu, sedang mengajarkan Al-Qur'an kepada murid-muridnya. Terpakai ila. Baca. Allamatil muslimatul qur'ana talami dzadzidu. Kenapa za? Maful lebih yang kedua. Telah mengajarkan para muslimat itu Al-Qur'an kepada murid-muridnya, ya. Baca lagi. Allamat al-muslimatu al-Qur'ana talamidahunna. Coba i'rab. Allamat. Allama fi'lun madin mabniun alal fathi la mahallalahu minal i'rab. Wa ta'u alamatu ta'nis. Ya, ta' itu alamat ta'nis. Apa alamat ta'nis itu? Tanda bahwa fa'ilnya mu'annas. Terus. Al-muslimatu fa'ilun. Fa'ilunnya setiap ini apa? Setiap nga'irab fa'il sama ya. Fa'ilun marfu'un wa alamati wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu apa? Jam'ul mu'annasis salim. Ya. Coba baca. Al-muslimatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi li'annahu jam'ul mu'annasis salim, ya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi li'annahu jam'ul mu'annasis salim. Salim. Nah, setiap ngi'rab fa'il pasti begini. Apapun katanya, kalimatnya, ya. Ulangi dari allamat. Allamat fi'lun madin mabniun alal fathi la mahallalahu minal i'rab. Terus watta'u alamatu ta'nis. Al-muslimatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi li'annahu jam'ul mu'annasis salim. Apa artinya? Fa'il yang rafa', ya. Tanda rafa'nya dhammah yang jelas di akhirnya karena dia jama' mu'annas salim. Al-Qur'ana maf'ulun bih mansubun. Nah, setiap maf'ulun bih pasti sama, ya. I'rabnya maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Ya. Ulangi. Al-Qur'ana maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Talamidha. Maf'ul tsani, ya. Apa tsani? Kedua. Maf'ul tsani man subun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Terus wa huwa mudhaf. Nah, sekarang hunna. Coba, ada yang bisa hunna? Iya mudhaf ilaih, tapi jangan langsung begitu. Hunna apa tadi? Kemarin hunna dhamirun munfasilun mabniun ala alal fathi fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Hunna dhamirun muttasilun mabniun munfasilun, bukan muttasilun ya, munfasilun. Dhamirun munfasilun. Mabniun ala alal fathi fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Taib. Ulangi hunna. Hunna dhamirun munfasilun mabniun alal fathi fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Apa artinya? Hunna dhamir munfasil. Mabni di atas fathah, karena hunna ya. Di tempat jar sebagai mudhafun ilaih. Taib. Sekarang ini kan jumlah fi'liyah. Sekarang ubah ke jalam jumlah ismiyah. Ini dulu. Ubah ke dalam jumlah fi'il mudhari. Berarti untuk hiya ya. Untuk hiya. Tu'allimu. Tu'allimul muslimat. Tuh ya, kesannya sama ya. Cuma yang beda fi'il mudhari-nya. Tu'allimu. Coba i'rab. Tu'allimu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri. Sudah. Pokoknya setiap meng-i'rab fi'l mudhari' begitu. Nah, selanjutnya ini sama. Ya. Jangan dulu mikir dan nulis. Sekarang ubah ke dalam jumlah ismiyah. Ini kan fi'liyah. Sok. Kumaha ta? Al-muslimatu. Coba mikir. Untuk fi'il mudhari untuk hunna. Itu bukan untuk mudhari dulu. Untuk madhi dulu. Untuk hunna. Untuk madhi. Untuk madhi. Allama. Coba. Allama. Allama. Allamu. Allamat. Alamata. Alam. Alamna. Allamna. Ya. Allamna. Allamna al-muslimatu Al-Qur'ana ya, dan seterusnya. Coba. Ini kan jumlah ismiyah. Syukran. Barakallahu fiik. Al muslimatu 'allamnal Qur'an, ya. Ya. Coba i'rab. Al muslimatu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu jam'ut jam'ul mu'annasis salim, afan. Jama' mu'annas salim, ya. Alamna, mikir. Alamna, fi'lun mudari'un, afan. Fi'lun madin mabniyun ala alamna. Ala sukun, ulangi ya. Alamna, kita tulis jangan. Alamna, fi'lun madin, ya. Mabniun ala apa? Kenapa ala sukun? Sebab di sukun. Fi'lun madin mabniun ala sukun. Terus kenapa mabni ala sukun? Biasanya kan mabni fathah. Littisalihi bi nunin niswah, ya. Bi nunin niswah. Niswah itu apa? Wanita. Jadi fi'il madi mabni sukun karena bersambung dengan nun niswah. Ulangi, sok. Alamna. Alamna fi'lun madin mabniun ala sukun litisolihi bin nunin niswah. Nah, sekarang nunnya. An-nun nunun niswah. Terus? Mabniun alal fathi fi mahalir raf'i fa'ilun, karena nun di sini fa'il kan, setelah fi'il harus ada fa'il. Ulangi, alamna, alamna fi'ilun madin mabniun alal fathi ala sukun litisolihi binunin niswah. Terus nunnya, wa nun nunun niswah mabniun alal fathi fi mahalli raf'i fa'ilun. Terus wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahalli raf'in khobar mubtada. Ya, kesananya sama ya. Coba al-qur'ana mafulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Sekarang ubah menjadi jumlah ismiyah dengan mudhari. Sok. Gimana tuh? Al-muslimatu Untuk hunna apa? Tu'alimna itu antun na. Itu antunna. Apa? Yu atau tu? Yu. Yu'alimna, ya. Nanya pendek atau pondok? Pondok. Kalau panjang salah, ya. Al muslimatu yu'allimna al-Qur'ana. Ya, kesananya sama kan? Coba i'rab. Al muslimatu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu jam'ul mu'annasis salim. Yu'allimna fi'lun mudhari'un Mabniun ala sukun litisolihi bin nunin niswah. Sama dengan ini nih ya. Terus wa nun nunun niswah mabniun ala fathi fi mahali rafi fa'ilun. Terus wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahali rafi khabar mubtada. Kesananya sama ya, tidak ada perbedaan. Fahimtum visual? Ayo, kalau sudah paham silakan ditulis. Saya kasih waktu 2 menit untuk menulis, berpikir dan bertanya. Khalas. Entahaitum visual walala? Baik. Kalau enggak saya kasih soal. Para wanita munafik sedang menipu para pedagang di pasar. Ulangi, para wanita munafik sedang menipu para pedagang di pasar. Apa para wanita munafik? Al-munafiqatu. Menipu apa? Khoda'a. Khoda'a. Untuk fi'il mudhari yakhda'u. Yakhda'u. Untuk nah, untuk hunna. Apa yakhda'u untuk hunna? Yakhda'na. Yakhda'na. Para wanita munafik sedang menipu para pedagang apa? Tajir itu mufrad. Tujar. Tujar. Tujar, jarnya panjang. Di pasar? Fisuk. Para wanita munafik sedang menipu para pedagang di pasar. Siapa? Nugraha, tulis di depan. Nugraha, tulis di depan. Nih. Itu yang itu hapus, gak apa-apa. Ini hapus, ini. Yang atas. Nah, ini. Nah, itu. Yaudah aja. Para wanita munafik sedang menipu para pedagang di pasar. Al-munafiqu, al-munafiqatu sedang menipu. Para wanita munafik sedang menipu. Khada'a yakhda'u, jadi untuk hunna yakhda'na. Para wanita munafik sedang menipu para pedagang di pasar. Baca terus i'rab. Al-munafiqatu yakhda'na. Yakhda'na at-tujara fis-suqi. Ya. Al-munafiqatu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li akhirih li'annahu jam'u muannatsis salim. Ya. Yakhda'u. Ya. Yakhda'na fi'lul mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Mabniun ala wanya mabni fi'lun mudhari'un sakatuh mabniun fi'lun mudhari'un marfu'un marfu'un ya fi'lun mudhari'un mabniun ala fathi alal fathi gitu ya dakna oh fi'lun mudhari'un mansubun mansub mabniun ala sukun litisolihi binunin niswah. Iya. Wa nun niswah. Wa nun nun niswah. Mabniun ala fathi. Fathi. Wa huwa fa'il. Fi mahali raf'i fa'ilun. Iya. At-tujar. Belum. Oh, jumlah tu fi'il fa'il. Wal jumlah tu minal fi'li. Minal fi'il wal fa'il. Wal fa'ili. Fi mahali raf'i khobar mubtada. Iya. Terus. At-tujaro maf'ulun bih alamatu nasbihi. Mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Terus enggak nantilah belum fi harfun jar asuki majurun bi fi wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Iya, barakallahu fi. Baik. Fi soal fahimtum? Ya. Iya. Kalau bersambung dengan ini contohnya jadi mabni. Ada lagi? Iya. Coba ubah ke dalam jumlah fi'liyah. Fi'il mudhari masih tapi jumlah fi'liyah. Betul, yakhda'u yakin. Berarti pakai fi'il mudhari untuk dhamir apa? Dhamir hiya. Apa hiya? Takhda, ya. Takhda'ul munafiqatu tujjara fissuq, ya. Sekarang masih jumlah ismiyah, ganti fi'ilnya dengan madhi. Ini kan mudhari kan? Yakhda'na. Sekarang dengan fi'il madhi. Gimana? Al-munafiqatu khada'na. Khada'na at-tujjara fissuq. Coba khada'na di i'rab. Fi'lun madin mabniun ala sukun litisolihi binunin niswah. Terus wanun nunun niswah mabniun alal fathi fi mahali raf'i fa'ilun. Terus wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada. Jadi kita sudah membicarakan tanda dhammah dengan tanda rafa dengan dhammah di tiga tempat. Satu di mana? Isim mufrad. Dua, jamak taksir. Tiga, jamak muannats salim. Tinggal satu lagi apa? Wal fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un, ya, dan fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu pun. Maksud dengan sesuatu pun itu dengan dhamir seperti ini nih, dengan nun niswah, ya, dengan wau jama' seperti itu, ya. Nah, Intinya fi'il mudhari untuk lima dhamir berikut ini. Huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Nah, fi'il mudhari untuk kelima dhamir ini. Masuk jalasa. Fi'il mudhari-nya apa? Yajlisu, ya. Yajlisu untuk huwa, untuk hiya? Tajlisu. Untuk anta? Sama, ah? Untuk anta apa? Anta barusan ngomong apa? Tajlisina kan, untuk siapa tajlisina? Untuk anti. Ini tajlisu. Untuk ana? Ajlisu. Untuk nahnu? Najlisu. Ya. Nah. Coba lihat semuanya ini. Huruf akhirnya tidak bersambung dengan huruf apapun. Ya. Coba selain huruf, selain untuk lima dhamir ini, untuk huma contohnya. Kalau huma apa? Yaj. Lisani. Tuh. Terakhirnya bersambung dengan alif dan nun. Untuk hum? Yajlisuna. Untuk anti? Nah itu tajlisina tadi. Untuk hunna? Yajlisna. Untuk antunna? Tajlisna. Ya. Pokoknya kalau selain yang lima ini, selalu huruf akhirnya itu bersambung dengan huruf lain. Sehingga yang dimaksud dengan fi'il mudhari yang tidak bersambung pada akhirnya dengan sesuatu pun, maksudnya fi'il mudhari untuk kelima dhamir ini. Karena ini ya jlisu, tajlisu, tajlisu, ajlisu, najlisu. Jadi ketika dia sedang rafa, tanda rafanya dengan dhammah. Selain ini tanda rafanya beda. Ada yang dengan nun tadi, ada yang mabni. Seperti yakhda'na tadi kan mabni karena bersambung dengan nun. Niswa, kalau yang ini tanda rafanya dengan nun, nanti kita akan bahas khusus pada bab itu ya. Jadi sekali lagi yang terakhir, wal fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Yang tanda rafanya dengan dhamma salah satunya adalah fi'il mudhari yang pada akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun, maksudnya fi'il mudhari untuk lima ini. Dan kelima-lima ini sudah kita praktekkan di dalam contoh, pada contoh-contoh yang lalu. Contoh umpamanya, ustadz itu sedang duduk di atas kursi, gimana tuh? Al-ustadzu yajlisu alal kursi. Nah, coba i'rab. Al-ustadu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismul mufrad, ya. Yajlisu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, ini salah satu contohnya. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila al-ustadz. Terus wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahali raf'i khobar mubtada. Nah, alal kursi ala. Ya, dan seterusnya. Ustadznya diganti dengan kamu. Anta. Anta tajlisu alal kursi. Ah, coba nih. Anta sama dengan hunna cara mengirobnya tuh. Coba. Irob. Anta. Domirun munfasilun mabniun ala al-fathi fi mahali raf'i mubtada. Jangan ikutin nih fi mahali jari mudhofun ilaih. Beda kedudukannya. Coba ganti dengan ana. Jangan duduk terus dalam kursi. Saya sedang berdiri di depan kelas. Coba gimana tuh? Ana. Apa? Aqumu amama amamal fasli, ya. Ana aqumu amamal fasli. I'rab. Ana. Domirun munfasilun mabniun alal fathi fi mahali raf'i, bukan fathi karena sukun. Ulangi ah sambil ngalamun antum. Ana domirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'i mubtada. Terus aqumu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban, wajib. Kalau tadi jawaz, kali ini wajib ya. Karena huruf alif ini menunjukkan pasti ana, enggak mungkin yang ngalain, enggak mungkin. Fihi wujuban wa taqdiruhu anak. Wa ya'udu ila ana. Terus wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada amama darab daraf makan man subun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri wa huwa mudhaf al-fasli, ya, mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi. Kalau ini berdirinya di luar nih, di luar kelas. Kalau di dalam kelas sinfi, amama sinfi pakai sad nun fa. Al ustadzu yaqumu amama sinfi. Di dalam. Kalau ini di luar. Ah, maaf saya ada yang keliru. Hunna ini nih. Hunna ini. Ini bukan munfasil ya. Tapi muttasil ya. Muttasil ya, afan afan. Muttasil. Karena nyambung. Terus sebagai mudhaf ilaih ya. Kalau munfasil mah ya contohnya ini. Hana. Terus hunna nanti juga bisa ya. Hunna sebagai mubtada. Itu bisa. Nah, itu munfasil. Kalau ini muttasil. Muttasil. Muttasil. Ya. Nyambung. Lalu kenapa ini tidak disambung? Sebab aturan aidamah tidak bisa disambung ya setelahnya. Nahnu kita sedang belajar ilmu nahu di Masjid Umar bin Khattab. Wow, keren. Gimana? Nahnu nadrusu belajar apa? Ilmu nahu. Ah. Nahnu nadrusu ilman nahwi fi masjid Umar ibn Khattab. Nahnu domirun munfasilun mabniun ala dhommi, ya. Terus fi mahali raf'i mubtada, khair. Nadrusu fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu nahnu. Terus wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada ilma maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirhi wa huwa mudhaf an-nahwi mudhaf ilaih. Dan seterusnya kesininya gampang, ya. Fi masjid Umar Khattab itu jar majrur terus mudhaf dan mudhaf ilaihnya. Fahimtum? Fi soal? Kalau enggak ada, berarti kita sudah selesai membahas tanda rafa dengan dhammahnya empat tempat. Selesai sudah, ya. Bulan depan, minggu depan, Jumat depan, libur. Libur, karena bertepatan dengan Idul Adha. Kita sholat, kita mencit, berarti kita ketemu lagi dua Jumat yang akan datang, ya. Karena itu ada PR. PR. PR-nya, tulis bahasa Indonesianya. Antum bikin kalimat dalam bahasa Arab, 4 jawaban, ya. Apa saja? Ismiyah, fi'liyah, dan madi dan mudhari. Taib. Kalimatnya SBB. Para akhwat sedang menghafal surah Al-Kahfi. Para akhwat sedang menghafal surah Al-Kahfi. Akhwat Nurajin. Apa menghafal? Hafidho yahfadhu. Hafidho yahfadhu. Akhwat apa? Akhwat. Al-akhwat. Surah Al-Kahfi apa? Ya, surah Al-Kahfi. Dan sudah selesai, cukup. Sampai di sini, insya Allah kita berjumpa kembali pada dua Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.